gang yang dia kena mulih kukuta. Entah tersia ngepagi dung nama saya rumpah pagi morakate sirdangin dube. Kau ingin tambah tempusu.